Selanjutnya telah datang kepada kita beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Itulah suatu hikmat yang sempurna. Catatan Kehidupan MH Ainun Najib. Saya sering dianggap sombong oleh teman-teman saya karena saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan pernah mau hidup di dunia untuk mencari uang. Jadi saya tidak pernah mencari uang. Saya menulis, mungkin saya bikin puisi, mungkin kadang-kadang saya bermain musik, mungkin kadang-kadang saya melakukan apapun yang diminta masyarakat. Tapi saya tidak akan pernah melakukan apapun di dunia ini untuk mencari uang. Artinya, uang harus hanya menjadi efek moral dari sebuah pekerjaan. Kalau Anda nyetir, nyupir bis, itu meskipun Anda tidak nyari uang, Anda dapat bayaran. Maksud saya, Anda tidak perlu menjadi makhluk yang merendahkan dirinya dengan mengejar-ngejar makhluk lain yang namanya uang, karena Anda lebih tinggi dari uang. Yang kita perlukan adalah bagaimana supaya kita menjadi sebuah kepribadian dengan sifat, sikap, dan perilaku yang membuat uang mengejar kita. Jadi misalnya apa yang disebut amanat, amanah ya. Jadi orang merasa aman sama Anda. Kalau orang nitipin motor ke Anda, orang percaya motornya nggak akan rusak, nggak akan dipakai yang enggak-enggak. Orang menitipin jabatan kepada Anda, orang merasa aman kepada Anda. Itu disebut mukmin kalau dalam Islam. Asal Anda bikin orang aman, Anda bisa dipercaya. Anda membuat segala sesuatu stabil, maka Anda tidak perlu cari uang karena uang akan sibuk mencari Anda. Jadi itu yang saya maksudkan. Jangan, menurut saya, jangan menyibukkan diri dengan sibuk hatinya, pikirannya, darahnya, emosinya, batinnya, jiwanya, sholatnya, hajinya untuk mencari uang. Karena derajatnya uang itu yang mencari Anda. Anda derajatnya adalah dicari oleh dunia. Anda tidak punya derajat yang rendah untuk mencari dunia kalau menurut Allah seperti itu. Jadi sesungguhnya dengan Anda tidak terlalu berkonsentrasi mencari uang, sesungguhnya potensi uang yang datang pada Anda jauh lebih banyak daripada kalau Anda sibuk mencari uang. Ini ekonomi siklikal namanya. MH Ainun Najib untuk Delta FM.